kalem-kalem dulu. Sebuah lagu Spiring berdua buat Anda. Thank you. Yang lagi duduk mungkin bisa goyang kembali jempolnya bareng-bareng. Yang di belakang barengan Falafa, lagunya kalian belum dulu untuk Anda. Sepertinya dia sayang padaku.

dua lagu Spiring berdua bertandur. Bila ku ingin